rupa, janganlah cermin dipecah. Kalau bercinta merana, jangan salahkan cinta. Asal kita cinta tak ternoda. Buruk rupa, janganlah cermin dipecah. Janganlah sampai terlalu.